ada kedatangan tamu nih. Hai. Satu lagi ada di kamar mandi, Cishani. First time kos Ani ya. Pewe banget nih. Bobo. Enak ge, banget, Ge. Bangun, Ge, ada pizza, Ge. Ge. Ge. Kasih ya. Mozzarella-nya masih molor-molor, Ge. Tiba-tiba ketawa. Tiba-tiba ketawa sesianinya. Selamat pagi. Happy birthday Anaya. Happy birthday Anaya. Tapi gue belum cocok rambut. Ini sambil cocok rambut, sambil latihan. Kasian yang nyatokin gue. Hai, sampai ketemu di inbox. Halo. Pagi. Pagi. Ketahuan. Cie, paparazi mulu nih, Sara. Terima kasih yang udah nonton inbox. Zara. Ini di sini sama. Oh, di sini Slavina sending. Enak kan? Sak ini warnanya ada hijau tuh.